menjulang, kamari hinggo, kamari tabang. Kini udah kabatu nangan, gampua-gampua sagalo pasandian. Kini udah kabatu nangan, gampua-gampua sagalo pasandian. Sang ajo bana denai balupokan, cukui alasan nan babarikan.